sayangmu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Selain puji dan sembahkan.